Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Insyaallah pada malam Ramadan yang ke-12 ini 1441 Hijriah kita akan melanjutkan pembahasan bab yang kelima yaitu bab tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab tentang tafsir atau penjelasan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ayuh ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semua dalam duduknya kita sejenak dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ada beberapa hal yang penting untuk dipahami terkait dengan bab ini. Di antaranya adalah munasabatul babi li kitabi tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, korelasi bab ini dengan kitab tauhid. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, lama dzakar al-musannifu rahimallah fil ba fil abwab sabiqah at-tauhid wa fadailah wa da'wata ilaih wal khauf min diddih alladhi huwa syirku bayana fi hadzal bab ma'nahu. Tatkala di mana penulis rahimallah menyebutkan pada bab-bab yang lalu tentang tauhid, keutamaan tauhid, tentang dakwah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, tentang takut akan lawan dari tauhid yaitu kesyirikan, lawannya tauhid yaitu kesyirikan, maka beliau pada bab ini menjelaskan maknanya, menjelaskan makna tauhid, menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah. Li'anna ba'dun nasi yukhti'u fi fahmi makna, dikarenakan sebagian manusia keliru, salah dalam memahami maknanya. Fayadhunnu anna ma'nahu iqraru bitauhid rububiyyati faqat. Mereka menyangka bahwasannya makna tauhid, makna kalimat la ilaha illallah sekedar tentang tauhid rububiyah saja. Wa hadza laysa huwa al-murad bi tauhid. Padahal bukan ini yang diinginkan dari tauhid. Wa innamal murad bihi ma dalat alaihi an-nusus allati saqa al-musannif rahimallahu tarfan minha fi hadzal bab. Namun yang diinginkan dengannya, dengan tauhid, ialah apa yang ditujukan, apa yang ditunjukkan oleh nas-nas dalil-dalil yang akan disebutkan oleh penulis bab ini. Yang akan disebutkan oleh penulis pada bab ini. من أنه إفراد الله بالعبادة وخلوص من الشرك. Yaitu penulis menyebutkan atau yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan membersihkan diri dari syirik. Itu adalah makna dari tauhid. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, masih kata beliau, wa atafa shahadata alla ilaha illallah ala tauhid liyubayyana anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fih. Kemudian pada judul bab disebut di situ di atas, penulis menyambungkan kata syahadat dengan huruf ataf wau kepada tauhid untuk menjelaskan bahwasannya makna tauhid dengan makna kalimat la ilaha illallah tidak ada bedanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang pertama yang penting untuk kita ketahui keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Apa keterkaitannya? Apa korelasinya sehingga penulis membawakan bab ini pada kitab beliau yang membahas masalah tauhid, yaitu kesimpulannya di mana pada bab-bab sebelumnya penulis menjelaskan tentang makna tauhid, tentang keutamaannya, dakwah mengajak kepadanya, takut akan lawan dari tauhid yaitu syirik. Maka beliau di sini ingin menjelaskan barakallahu fikum makna tauhid, tafsirnya kalimat la ilaha illallah. Karena tidak sedikit manusia atau bahkan banyak dari manusia yang salah memahami makna tauhid, yang salah memahami makna la ilaha illallah. Mereka memahami tauhid sekedar mengakui tauhid rububiyah saja. Padahal bukan itu yang diinginkan dengan tauhid. Namun yang diinginkan dengan tauhid adalah apa yang akan ditunjukkan oleh penulis dengan dalil-dalil yang beliau bawakan pada bab ini, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya, menyembah beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya, membersihkan diri dari segala macam syirik. Ini namanya tauhid. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Insyaallah ini akan kita bahas hal yang kedua yang penting untuk kita ketahui secara singkat barakallahu fikum. Para ulama menjelaskan bahwasannya makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah. Ilah artinya sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar, dia meyakini bahwasannya tidak ada yang berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah semata. Selain Allah tidak berhak disembah. Ini orang yang paham terhadap kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Selain Allah tidak berhak disembah. Malaikat tidak berhak disembah. Nabi tidak berhak disembah. Orang soleh tidak berhak disembah. Setan, jin tidak berhak disembah. Benda-benda mati tidak berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah semata. Ini pemahaman kalimat la ilaha illallah yang dijelaskan oleh para ulama. Dalilnya diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah ilah sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru, yang mereka ibadahi selain Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini makna kalimat tauhid. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, tauhid memiliki dua rukun. Hal ini didapatkan dari dalil-dalil yang ada. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yaitu menetap, meniadakan. An-nafyu yaitu meniadakan, terletak pada kalimat la ilaha. Artinya membatalkan segala macam syirik, membatalkan syirik dengan seluruh macamnya, dan wajib mengingkari setiap yang disembah selain Allah. Ini rukun yang pertama, yaitu an-nafyu, meniadakan, terletak pada kalimat la ilaha. Artinya membatalkan syirik dengan seluruh macamnya dan wajib mengingkari setiap yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua al-itsbat, menetapkan, terletak pada kalimat illallah. Artinya menetapkan bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan wajib mengamalkan hal itu. Dalil kedua rukun ini, di antaranya dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar kepada taghut, sesembahan selain Allah yang ridha disembah. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan mungkin putus. Kalimat firman Allah famayakfur bi taghut. Firman Allah famayakfur bi taghut. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, ini terkandung rukun yang pertama. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini terkandung rukun yang kedua al-itsbat. Yang pertama tadi an-nafi, an-nafyu yaitu fama yakfur bi taghut. Yang kedua wa yu'min billah al-itsbat. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, itu tentang rukun la ilaha illallah yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Kita meniadakan, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Mereka tidak berhak disembah. Dan kita menetapkan al-itsbat, yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan segala macam ibadah, hanya Allah semata dan tidak ada yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama memiliki syarat, yaitu 7 syarat. Disebutkan dalam sebuah bait syair, ilmun yakinin wa ikhlasun wa sidu kekama'a mahabbatin wa inqiyadin wa qabulillaha. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengilmui, mengetahui, memahami makna la ilaha illallah dengan benar. Ini yang pertama. Syarat yang pertama adalah ilmu. Syarat yang kedua adalah yakin, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus yakin terhadap kandungan kalimat ini dengan keyakinan yang kokoh yang tidak tercampur oleh keraguan. Syarat yang ketiga adalah ikhlas, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus ikhlas yang meniadakan kesyirikan, kenifakan, riya dan sum'ah. Kemudian syarat yang keempat adalah as-sidq, jujur. Yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah benar-benar jujur dari dalam hatinya. Sejalan apa yang dia ucapkan dengan hati yang dia meyakininya, jujur. Kemudian syarat yang kelima adalah mahabbah, cinta. Yaitu mencintai kalimat ini, mencintai kandungannya, dan mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. Kemudian syarat yang keenam adalah inqiyad, tunduk. Yaitu tunduk dan patuh terhadap makna dan konsekuensi dari kalimat ini. Kemudian syarat yang ketujuh adalah al-qabul, menerima. Yaitu menerima makna dan konsekuensi dari kalimat ini. Ini ketujuh syarat yang harus terpenuhi dalam diri seseorang kalau ingin kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan sah di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian tentang konsekuensi la ilaha illallah adalah dengan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dengan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dan beribadah hanya kepada Allah semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun, mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Itu penjelasan singkat terkait dengan tafsir tauhid, yaitu tafsir kalimat la ilaha illallah. Kemudian penting bagi kita tentunya memahami dengan benar tafsir syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammad Rasulullah. Memahami makna dari persaksian Muhammad Rasulullah dan konsekuensinya wajib bagi kita untuk kita ketahui. Nah, berikut ini insyaAllah penjelasannya. Makna kalimat Muhammad Rasulullah adalah i'tirafu batinan wa zahiran annahu abdullah wa rasuluhu ila nasi kafah. Pengakuan secara batin dan pengakuan secara zahir bahwasannya dia, yaitu Muhammad, adalah hamba Allah. Dan utusannya yang diutus untuk manusia seluruhnya. I'tirafun batinan, yaitu mengakui dalam hatinya, meyakini dalam hatinya. Wa zahiran, dan diucapkan dengan lisannya bahwa dia Muhammad adalah hamba Allah. Annahu abdullah wa rasulihi ila nasika. Hamba Allah, manusia biasa, dan utusan Allah yang diutus untuk manusia seluruhnya. Ini makna Muhammad Rasulullah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Begitu juga Syekh Utsaimin menyebutkan tentang makna Muhammad Rasulullah adalah pengakuan dengan lisannya dan diimani dengan hatinya bahwasannya Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy Al-Hasimi adalah Rasulullah. Adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh makhluk, yang diutus untuk seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Ini makna dari Muhammad Rasulullah, persaksian dari Muhammad Rasulullah. Dalilnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan kami tidaklah mengutusmu melainkan untuk seluruh manusia. Nah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usiltu ila khalqi kafah." Dan aku diutus untuk seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah bukan sekedar persaksian tanpa ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Ketika seseorang bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus melakukan, mengamalkan konsekuensi berikut ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah tauhid. Perintah untuk menjauhi perintah tauhid, perintah salat, perintah puasa dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kabar-kabar yang terjadi pada masa yang sebelum beliau diutus, atau kabar-kabar ketika pada masa beliau, atau yang akan datang. Ketika kita ketahui hadisnya sahih, maka wajib bagi kita untuk membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan peringatkan. Meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan peringatkan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu faqudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Kemudian yang keempat, konsekuensi yang keempat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah kepada Allah dengan apa yang diajarkan, dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika sebuah amalan tidak sesuai, tidak diajarkan oleh beliau, maka amalannya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Fahuwa radd. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam urusan, dalam agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian yang kelima, mendahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wajib bagi kita untuk mengedepankan, mendahulukan perkataan Rasulullah dibanding perkataan selain beliau, siapapun. Baik itu orang soleh atau profesor atau siapapun, ketika menyelisih perkataan Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk mengedepankan perkataan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tentang makna dari syahadat yang kedua dan konsekuensinya. Wallahu ta'ala alam bi shawab. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita cukupkan pembahasan dari bab ad-du'a, bab tafsiri tauhid, bab tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan membahas penjelasan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Wallahu a'lam bi-shawab.